الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد قال الإمام ابن القيم رحمه الله وكان إذا أغار في أرض العدو بعث سرية بين يديه dan kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hendak menyerang satu negeri secara tiba-tiba ba'atha sariyatan baina yadayhi beliau mengutus pasukan perang sariyah kecil sekelompok fama ghanimat ukhrija khumusuhu maka apa yang didapati oleh sariyah itu dari ghanimah maka akan dikeluarkan seperlimanya. Wa naffalaha rubu'al baqi. Kemudian dijadikan seperempatnya yang tersisa itu setelah diambil seperlima. Diambil lagi seperempat. Wa qasamal baqi bainaha wa baina sa'iril jaysh. Dan dibagi ghanimah itu antara sariyah itu dengan seluruh anggota pasukan. Wa idza raja'a fa'ala dhalik. Kalau beliau kembali, beliau juga melakukan hal yang serupa. Yakni mengutus sariyah sebelumnya. Wa naffalaha ats-tsulutsah. Kemudian Rasulullah memberikan nafl itu bonus untuk pasukan ini. Wa ma'a dhalika fa kana yakrahu an-nafla. Baik. Walaupun demikian tetap beliau sebenarnya kurang senang dengan nafl itu. Wa yaqulu liyarudda qawiyul mu'minina ala dha'ifihim. Baik. Barakallahu fikum. Wa kana lahu sallallahu alaihi wasallam sahmun minal ghanimati yud'a as-safi. In syaa 'abdan wa in syaa wa amatan wa in syaa farasan yakhtaruhu qabla al-khums. Dan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jatah dari ghanimah yang biasa disebut dengan as-safi. As-Safi itu adalah pilihan. Insya'a abdan, terserah beliau apa yang beliau inginkan dari ghanimah itu. Apakah seorang hamba laki-laki atau hamba perempuan atau kuda atau yang lainnya yang beliau pilih sebelum dikeluarkan seperlimanya. Taib. Qalat Aisyah wa kanat Safiyyatu minas Safi. Dan Safiyyah ini termasuk dari Safi. Jatah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menaklukkan Khaybar. Kemudian ditawanlah sekian banyak tawanan termasuk perempuan-perempuan. Dan diantaranya ada Safiya bintu Huyai, putri dari tokoh dari Khaybar. Kemudian ada seorang sahabat meminta ke Rasulullah, "Ya Rasulullah, aku minta dari budak perempuan atau seorang perempuan dari tawanan." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Oh iya, silakan kau pilih." Maka berangkatlah sahabat tersebut dan dia memilih Sofiyah. Kemudian orang-orang mengatakan, "Ya Rasulullah, apakah engkau telah memberikannya Sofiyah sementara tidak pantas untuk dia Sofiyah itu? Pantasnya hanya untuk engkau ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat Sofiyah dan beliau pun mengatakan, "Engkau silakan cari yang lainnya." Dan berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikahi Sofiyah bintu Huyai radhiyallahu taala anha. Baik. Maka jadi dikatakan Sofiyah minas Safi. Baik, yakni jatah yang diberikan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Daud wa li hadza jaa fi kitabihi ila bani Zuhair ibn Uqaysh, innakum in syahidtum an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqamtumus salata wa ataitumuz zakata wa addaitumul khumsa minal maghnami wa sahmin nabi sallallahu alaihi wasallam wa sahmis safi antum aminuna bi amanillahi wa rasulihi. Oleh karena itu ada kitab surat untuk Bani Zuhair Ibnu Uqaysh untuk mereka sebelum diperanginya, innakum in syahidtum alla ilaha illallah, kalian jika sekiranya bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa aqamtumus shalah, dan kalau kalian telah menegakkan salat dan menunaikan zakat, wa addaitumul khusama minal khumusa minal maghnam, kemudian kalian mengeluarkan 1/5 dari ghanimah yang kalian dapatkan dan jatah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan jatah Safi. Dari pilihan ada saham khusus dan ada Safi yang dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini kalian lakukan semuanya, kalian jalankan, antum aminuna bi amanillahi wa rasulihi, kalian berada di dalam keamanan Allah dan Rasulnya. Wa kana sayfuhu dzul faqar minas safi, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pedang beliau yang bernama dzul faqar termasuk dari as-safi. Wa kana yashamu liman ghaba anil waqati limaslahatil muslimin, dan beliau memberikan saham jatah bagi orang yang tidak hadir dalam peperangan. Dari limaslahati, karena ketidakhadirannya dalam peperangan itu karena tugas atau kemaslahatan kaum muslimin. Barakallahu fikum. Dia tidak ikut perang tapi dapat jatah ghanimah perang karena ada tugas. Seandainya tidak ada tugas itu dia termasuk orang yang ikut. Kama ashama li Utsman sahmahu bi Badr. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi jatah untuk Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu di perang Badr, padahal Utsman tidak ikut perang Badr. Utsman ibnu Affan radhiyallahu taala anhu tidak ikut perang Badr. Kenapa? Karena ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga istrinya, dan itu putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib. Kenapa? Lam yahdurha limakani tamridhihi limra'atihi Ruqayyah bi ibnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Utsman tidak hadir dalam peperangan. Seandainya bukan tugas ini dia akan hadir dalam peperangan itu untuk menjaga, karena putri Rasulullah yang bernama Ruqayyah yang merupakan istri Utsman dalam kondisi sakit yang harus dijaga tentu. Tidak biarkan orang yang sakit butuh perawatan, butuh penjagaan, butuh pengawasan, barakallahu fikum, butuh pelayanan. Orang sakit dia tidak bisa ngapa-ngapain, jangankan untuk berjalan, bangkit saja dari tempat tidur tidak mampu terkadang ketika orang sakit. Barakallahu fikum. Badan lemes tidak bisa lakukan apa-apa. Maka butuh perawatan, butuh penjagaan. Taib. Ini karena untuk kemaslahatan kaum muslimin. Istri Rasul, istri Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Qala inna Utsman intaraka fi hajatillahi wa hajati rasulihi fadarabalahu sahmahu wa ajrahu. Begitu pembagian ghanimah perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan inna Utsmana intalaqa fi hajatillahi wa hajati rasulihi. Adapun Utsman, dia bertugas untuk hajatan Allah dan hajatan rasulnya. Fadarabalahu sahmahu wa ajrahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menetapkan untuk Utsman pahala perang Badar dan ghanimah perang Badar. Karena tugas. Artinya seandainya bukan tugas itu, tentu Utsman akan ikut dalam peperangan itu. Wa kanu yashtaruna ma'ahu fil ghazwi wa yabi'un wa huwa yarahum wa la yanhahum. Dan dalam peperangan ini, mulai dari keluarnya mereka dari negeri mereka sampai kembali ulang, ada istilahnya jual beli dan diperbolehkan. Dan diperbolehkan jual beli dalam peperangan boleh. Barakallahu fikum. Ada menjual kudanya, misalkan ketika terjadi peperangan dan berhasil menaklukkan musuh serta mendapatkan ghanimah. Kan ada yang dapat uang, ada yang dapat kambing mungkin, ada yang dapat sapi, ada yang dapat unta, ada yang dapat kuda, ada apa, berbagai macam yang didapatkan dari ghanimah sebagai jatah. Ya tentunya mungkin ada satu yang suka barang-barang yang ada di sahabatnya, maka terjadilah satu dapat uang, satu dapat kambing mungkin. Ya punya kambing nih, tak mati kita tanya butuh kambing, siapa yang suka kambing nih, sini ngapain doi. Terjadi transaksi tidak jadi masalah. Wakanu yashtaruna ma'ahu fil ghazwi wa yabi'un. Mereka jual beli. Wa huwa yarahum wa la yanhahum. Rasulullah melihat kejadian itu, transaksi itu, tapi tidak melarang mereka. Wa akhbarahu rajulun annahu rabiha ribhan lam yarbah ahadun mithlahu. Kemudian ada seorang datang ke Rasulullah mengatakan bahwa dia telah mendapatkan keuntungan yang tidak ada seorang pun yang mendapatkan keuntungan seperti itu. Faqala mahu. Mahu apa itu? Qala ma ziltu abi'u abta hatta rabihtu 300 awqiyah. Kata orang itu, ya Rasulullah, aku berjual, membeli, jual, beli, jual, beli, sampai aku mendapatkan 300 awqiyah. Baik. Faqala ana unabbi'uka bi khairin mithlahu. Bi khairin mithlihi. Kemudian Rasulullah mengatakan, apakah maukah aku beritahukan kepada engkau keberuntungan yang semisal dengan itu? Qala ma huwa ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Qala raka'ataini ba'da shalah. Dua rakaat setelah salat. Yani salat ba'diyah. Barakallahu fikum. Salat sunat, salat subuh, salat subuh. Barakallahu fikum. Salat subuh sebelumnya. Salat duhur sebelum dan setelahnya. Tayyib, salat maghrib setelah maghrib. Barakallahu fikum. Salat isya setelah isya. Salat rawatib maksudnya. Barakallahu fikum. Ini adalah kebaikan. Ini adalah keberuntungan yang sama serupa dengan 300 awqiyah. Baik. Coba kita membuka, barakallahu fikum, Baik. Rezeki kita. Dan setiap kita berbicara rezeki, jangan langsung mengarah kepada barakallahu fikum, kepada harta benda. Rezeki ini sangatlah banyak, barakallahu fikum. Sangatlah banyak ilmu mungkin. Ketika Allah memberikan rezeki kepada kita berupa ilmu, berupa tubuh yang sehat, anak-anak yang saleh, sahabat-sahabat yang baik, itu semua adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kesempatan untuk melakukan ketaatan kepada Allah itu juga rezeki. Barakallahu fikum. Orang setiap membahas masalah rezeki langsung uang dalam bayangannya. Dari ratusan juta, miliaran, dari harta benda itu yang langsung terpatri dalam benak mereka ketika kita bercerita tentang rezeki. Padahal rezeki tidaklah semata-mata uang atau harta benda. Barakallahu fikum. Termasuk rezeki yang luar biasa adalah ketenangan jiwa. Tumakninah. Inilah rezeki yang luar biasa. Apalah manfaatnya harta yang berlimpah kalau tidak ada ketenangan yang didapatkan daripadanya. Kekuasaan, kedudukan yang tinggi. Tidakkah yang kita inginkan dari kehidupan kita ini adalah ketenangan, kebahagiaan? Barakallahu fikum. Betapa banyak orang yang melimpah rezekinya, dia tidak tenang hidupnya, tidak bahagia. Barakallahu fikum. Maka untuk kita mendapatkan ketenangan dan kebahagiaan itu, kita mulai dari sejak kita bangun. Paham barakallahu fikum? Baik. Mulai sejak kita bangun. Baik, memuji Allah Subhanahu wa taala, bertakbir, bertahlil, bertasbih. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan. Barakallahu fikum. Memulai hari dengan syukur. Karena merupakan janji Allah Subhanahu wa taala, apa? La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian mensyukur nikmatku, maka aku akan tambahkan nikmatku untuk engkau. Syukuri semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Sebut satu-satu. Wailah, sebenarnya kita tidak mampu untuk menyebut semua nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita. Barakallahu fikum. Syukuri jasad yang Allah berikan kepada kita. Dari kelengkapannya. Dari alhamdulillah ya Allah. Dari engkau telah memberikan kepadaku jasad yang bagus. Dari yang sempurna. Alhamdulillah ya Allah, engkau telah memberikan kepadaku kekuatan. Alhamdulillah ya Allah, engkau telah memberikan kepadaku barakallahu kesempatan untuk hidup beramal saleh. Alhamdulillah ya Allah, engkau masih memberikan kepadaku rezeki, makanan. Betapa banyak orang yang tidak memiliki makanan pada saat ini. Betapa banyak orang yang menderita sakit pada saat ini. Aku syukur kepada engkau ya Allah. Barakallahu fikum. Disyukuri semua pemberian Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah masih ada makanan, masih ada pakaian, masih ada tempat tinggal yang aku tempati ya Allah. Aku syukuri semua pemberian-Mu ya Allah. Baik. Rasa syukur inilah yang menjadikan apa? Lapang hidup itu. Tenang hidup itu. Barakallahu fikum. Rasa syukur inilah yang menjadikan kita enteng. Jangan pernah merasa susah. Dan itulah kebahagiaan sesungguhnya. Itulah kekayaan sesungguhnya. Tidakkah orang mengumpulkan duit banyak untuk bahagia, untuk senang? Dia berusaha untuk menyenangkan dirinya dengan duit yang banyak, harta yang berlimpah. Tapi tidak tersenang-senang juga, tidak bahagia-bahagia juga. Kesenangan dan ketenangan yang didapatkan adalah ketenangan dan kesenangan semu, sementara. Barakallahu fikum. Akan tetapi ketenangan dan kebahagiaan yang hakiki ketika kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Agar Allah akan memberikan ketenangan dan tetap lancar rezekinya insyaallah. Dan masalah rezeki, pemberian yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah qanaah. Merasa cukup dengan pemberian Allah SWT. Itulah kekayaan yang sesungguhnya. Barakallahu fikum. Qanaah. Karena para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in adalah orang-orang yang qanaah, yang diajari dan dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau alaihi wasallam sebagai orang yang paling qanaah. Kalau cerita rezeki, sebenarnya Rasulullah adalah orang yang paling banyak rezekinya. Apa kata? Orang yang paling banyak rezekinya. Apakah itu berupa harta benda dan yang lainnya? Tapi senantiasa beliau memberikan dan bersedekah untuk orang lain, membagi-bagikannya untuk kaum muslimin. Barakallahu fikum. Baik. Kemudian di antara pembuka rezeki adalah istighfar. Tadi pertama syukur, menjadikan lapang dada ini, senang kita menjalani kehidupan kita di dunia ini dalam keadaan kita berusaha mencari rezeki, tenang, senang, bahagia kita, semangat kita, barakallahu fikum, tidak lemes, tidak lemah, barakallahu, optimis, ada husnudzan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwa Allah akan senantiasa memberikan rezeki untuknya, melimpahkan untuknya. Dan ini harus dimulai dari pagi hari. Mulai Anda bangun, coba langsung barakallahu fikum syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini itu contoh kalau Rasulullah SAW, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah ini adalah ucapan syukur yang kita ucapkan begitu kita bangun? Baik. Pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jangan bangun langsung lihat HP, tek, chatting apa yang masuk. Langsung apa? Jangan dulu itu, barakallahu fikum. Anda harus ketika bangun yang pertama kali yang Anda hadapi adalah Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan rasa syukur Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang seandainya Allah menghendaki, Anda tidak akan bangun-bangun. Karena mati. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan Anda, waktu, kesehatan, itu adalah nikmat yang luar biasa. Jadi syukuri. Barakallahu fikum. Memulai kehidupan kita dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin dan percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala, apa? La in syakartum la azidannakum. Janji dan pasti janji Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Dengan berbagai macam rezeki. Apakah rezeki itu berupa harta benda atau duit atau ketenangan jiwa, kesehatan tubuh, sahabat-sahabat yang saleh, yang baik. Jadi, termasuk antum duduk di sini ini adalah rezeki yang luar biasa. Majlis ilmu. Barakallahu fikum. Majlis ilmu. Betapa tidak kalian dikelilingi oleh para malaikat. Dihadiri oleh makhluk-makhluk Allah yang saleh, yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mendoakan kalian. Jadi, ada ketenangan, ada kebahagiaan yang kita dapati ketika kita bermajlis di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Pertama tadi apa? Syukrullah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua yang kita lakukan adalah apa? Istighfar. Istighfar. Ini semua kunci-kunci pembuka rezeki. Dan ini barakallahu fikum dilakukan sebelum subuh. Paham? Dilakukan sebelum subuh. Kita mengakhiri lembaran kehidupan kita sekaligus membuka lembaran baru. Baik. Wabil asharihum yastaghfirun, di waktu sahur mereka banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan termasuk penghalang datangnya rezeki Allah adalah dosa dan maksiat. Boleh jadi Allah Subhanahu wa taala halangi rezeki yang sebenarnya diberikan kepada kita hanya karena dosa yang kita lakukan. Jadi banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun sebelum subuh, sebelum subuh. Tapi lakukan salat witir. Banyak bertasbih, memuji Allah Subhanahu wa taala, bertahmid. Kemudian di akhir waktu hendaknya kita istighfar dengan istighfar yang banyak. Jadi istighfar, astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal qayyum wa atubu ilaihi. Baca sayyidul istighfar, berulang-ulang, jangan cuma satu kali. Berulang-ulang, diulangi lagi sampai dikumandangkannya azan subuh. Barakallahu fikum. Baik. Usai dikumandangkan salat subuh, azan subuh, silakan ada salat 2 rakaat. Yang ini pembuka kehidupan kita pertama kali. Karena pencatatan amalan barakallahu fikum untuk lembaran berikutnya dimulai dengan dikumandangkannya azan subuh dengan terbitnya fajar. Amalan yang pertama yang kita lakukan adalah salat 2 rakaat fajar. Yang ini kata Allah, kata Rasulullah SAW, khairum minad dunya wa ma fiha. Coba bayangkan, kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dunia ini dan seisinya. Baik. Maka sesungguhnya ketika kita melakukan ini dari tuntunan Rasulullah, kita telah menguasai dunia dan dunia telah tunduk untuk kita. Barakallahu fikum. Dan dunia yang akan mengejar, bukan kita yang mengejar dunia. Barakallahu fikum. Kita hanya mengejar akhirat dan dunia akan ikut biidznillah tabarak wa taala. Bukan berarti tidak berusaha. Silakan berusaha sebagai asbab. Wa jaminan dari Allah Subhanahu wa taala tentu ada bagi orang-orang yang saleh. Allah tidak akan pernah menterlantarkannya dan membiarkannya. Hakikatah. Baik. Begitu usai kita melakukan salat fajar, kita duduk sesaat untuk zikir sabah, minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala, tafakur sesaat tentang nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Baik. Sesaat kita duduk, baik, mengingat kembali nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukuri, berikutnya Allah akan menambahkan nikmat itu. Dengannya semua urusan akan lancar biiznillahi tabaraka wa taala. Baik. Sehingga ketika kita mencari rezeki, bukan mengandalkan diri kita, kemampuan kita, barakallahu fikum, tapi kita mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Kita berada di masjid melakukan salat subuh, salat zikir sabah, dan kita melangkahkan kaki keluar dari masjid Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ini kunci-kunci rezeki, barakallahu fikum. Ya Allah, aku minta memohon kepadamu dari keutamaanmu. Bukan cuma rezeki yang berupa makanan, minuman, duit, semua kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Coba amalkan ini. Barakallahu fikum. Boleh jadi selama ini cuma sekedar teori saja. Barakallahu fikum. Tidak ada pengamalan. Padahal Allah sudah menjanjikan siapa yang melakukan ini sudah ada jaminan untuknya. Karena kalau kita mengandalkan diri kita, susah terus rasanya. Jadi, terbebani terus. Bahasa orang tidak enjoy. Terkungkung. Tapi coba dilakukan ini. Akan terasa lapang dada ini dan lapang juga dunia ini. Barakallahu fikum. Karena ketika orang berada dalam kesusahan, susah, sempit dadanya dan sempit juga dunia ini dia rasakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, wadaqat alaihim anfusuhum. Baik. Wadaqat alaihimul ardhu bima rahu wadaqat alaihim anfusuhum wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaihi. Mereka merasa sangat sempit dunia ini padahal sangatlah luas, dan juga mereka mendapati sangat sempit dada mereka. Kita butuh dada yang lapang, barakallahu fikum, sehingga lapang pula dunia ini. Enak berkomunikasi, berbicara, barakallahu fikum, dengan orang-orang, barakallahu fikum. Tidak ada pikiran dan niatan jelek dan buruk sama sekali dalam diri, barakallahu fikum. Insyaallah Allah akan mempermudahkan semua urusan. Urusan apa saja yang mungkin kita anggap susah. Baik. Barakallahu fikum. Sampai di mana kita ini ceritanya? Baik. Utsman radhiyallahu taala anhu tetap beliau diberikan jatah ganimah karena ditugaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kondisi sakit. Baik. Fadarabalahu sahmahu wa ajrahu. Bukan cuma ganimahnya tapi pahalanya. Pahala hadir dalam perang Badar. Wa kanu yashtaruna ma'ahu. Sudah ya? Sampai sini maksud tadi. Jual beli, barakallahu fikum. Jual beli, silakan. Jual beli. Dalam peperangan boleh. dan boleh mendapatkan keuntungan, tapi itu sama seperti apa? Dua rakaat setelah sholat. Barakallahu fiikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa mengajak para sahabat ketika barakallahu fiikum pikiran senantiasa mengarah kepada harta benda duniawiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengarahkannya kepada urusan-urusan akhirat. Karena urusan dunia ini barakallahu fiikum sangatlah sedikit dan sangatlah sementara. Barakallahu fikum. Sementara apa yang akan kita dapatkan di hari akhirat itulah yang kekal abadi. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di tangan kalian itu akan habis, dan apa yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala atau yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itulah yang kekal selama-lamanya. Barakallahu fikum. Baik. Ketika para sahabat tentunya pengen untuk mendapatkan harta benda duniawiyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adakah di antara kalian yang mau berangkat ke pasar Aqiq dan yang lainnya, berangkat ke sana sekedar untuk mengambil satu ekor dua ekor onta yang gemuk sehat besar tanpa ada dosa, tanpa ada pemutusan silaturahim? Para sahabat langsung kata, oh iya, semua orang senang ya Rasulullah, tinggal ke pasar ngambil pulang tanpa ada dosa dan pemutusan silaturahim. Karena perdagangan biasanya begini, tarik ulur, barakallahu fikum, janjian tidak ditepati, barang tidak sesuai dengan yang disepakati, ada yang kurang, barakallahu fikum, akhirnya cekcok, ada yang menipu, ada yang mengurangi hak orang lain, mengurangi timbangan dan seterusnya. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Anda tinggal datang Bukal atau Aqiq, ini nama-nama pasar di zaman dahulu kala. Tinggal Anda datang ngambil satu ekor dua ekor bawa pulang tanpa ada dosa, tanpa ada pemutusan silaturahim. Sementara untuk tahu pasar sudah campur dustanya, sudah campur tipu-tipunya, sudah campur curangnya, sudah campur macam-macam. Barakallahu fikum. Sudah campur khianatnya, tidak tepat janjinya. Gish. Itulah perdagangan. Tapi Rasulullah mengatakan, Anda tinggal datang ke pasar, bawa pulang dua ekor atau tiga ekor atau berapa saja. Semua pengen. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidakkah salah seorang di antara kalian pergi ke masjid di pagi hari atau sore hari untuk belajar satu ayat atau dua ayat? Barakallahu fikum. Itu sama seperti satu ekor atau dua ekor unta. Inilah kekayaan sesungguhnya. Barakallahu fikum. Inilah kekayaan sesungguhnya. Baik. Qala ma huwa ya Rasulullah, qala rak'ataini ba'da shalah. Dua rakaat setelah salat. Wa kanu yasta'jiruna al-ujara'a lil-ghazwi ala naw'aini. Dan mereka yasta'jiruna al-ujara'a. Mereka membayar orang-orang untuk perang. Dan dua jenis, ahduha ayyakhrujar rajul wa yasta'jiru man yakhdimuhu fi safarihi. Seorang dia keluar sendiri dan dia membayar orang untuk melayani dia dalam perjalanannya. Barakallahu fikum, melayani dia dalam perjalanannya. Yang kedua, ayyastajira min malihi man yakhruju fil jihad. ويسمون ذلك الجعائل. طيب والثاني ini kalau bukan mobilisasi, barakallahu fikum. Tapi kalau mobilisasi semua harus ikut. Wasani ayyastajira min malihi man yakhruju fil jihad. Dia yang jenis yang kedua, dia menyewa orang untuk keluar di jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Diperlengkapi dengan perlengkapan dan fasilitas prajurit. Kendaraannya, perlengkapan perangnya. Wayusammuna dzalika al-ja'il. Dan mereka menamakan ini ja'il. Wa fiha qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang seperti ini kata Rasulullah, lil ghazi ajruhu walil ja'ili ajruhu wa ajrul ghazi. Masyaallah. Lil ghazi ajruhu, untuk orang yang jihad, taib, dia mendapatkan pahalanya. Walil ja'ili ajruhu wa ajrul ghazi. Taib. Dan orang yang menyewa, dia akan dapatkan pahalanya dan pahala orang yang dia sewa. Barakallahu fikum. Ini dengan kalau yang disewa ini tujuannya jihad fisabilillah. Tapi kalau hanya sekedar sewa dia inginkan, maka tidak ada jatah untuknya di dunia dan di akhirat kecuali sewanya itu tok. Subhanallah, niat sangat membedakan sesuatu. Taib. Kalau dia niat lillahi subhanahu wa ta'ala, dia dapat pahala, dia juga dapat ganimah. Barakallahu fikum. Tapi kalau dia tidak menginginkan kecuali urusan dunianya, maka tidak akan didapatkan kecuali apa yang dia niatkan. Tapi kita cukupkan dulu sampai sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.